begini gini, bantu kau begini gini, bantu kau begini gini. Semua asal beda, Ustaz Abu Somad dan Ustaz Usama terkontaminasi. Sampai anak bilang, antum terkontaminasi ketika menyamakan jendela info dengan TPAH. Antum jawab apa? Tanya Ustaz Abu Somad dan Ustaz Usama. Gak bisa jawab Abdul Ghafur. Ini namanya Abdul Ghafur, Masya Allah. Tingkat tinggi gitu. Main bermain, tingkat tinggi. Mabuk-mabuk semua. Ingin pecah. Allah Ustaz. Tolonglah sampai seperti itu. Belum lagi yang Pak Hilmi ceritakan ke Ustaz Komar. Kan Ustaz Komar bikin resume dikirimkan ke Ustaz Lukman. Di antara semua itu yang anak juga kirain gak ada berapa kali bahas itu. Pak Hilmi bilang intinya Ustaz Lukman itu tidak pantas jadi hakim kan gitu ya. Nah, karena Ustaz Lukman berperkara. Ustaz Lukman waktu itu masih ini kemas apa ini? Kemas apa ya? Nah, ini dijelaskan oleh Dr. Bama ini Ustaz. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anu sudah, anak gak mau bahas ini lagi Ustaz, tapi anu sudah paham memang saja ini dengan tidak haram. Asuh, Abdul Yan, Abdul Ghafur. Ah, nah, tidak boleh jadi hakim dari cara anak memegang jendela. Dan kadang dia tidak paham apa yang tentang jendela. Tidak paham. Mata tidak termakan juga dengan manajer Abdul Ghafur. Sudah anak nggak usah. Cuma ini poin. Afwan, bukan tolong anak. Tolong anak. Tidak anak mau ke sana nih. Alagi jangan ke sana. Alamu ilmiah, seilmiah mungkin. Anak tidak mau berbicara tentang dia, tentang Abu Ghafur, sampai benar-benar ilmiah. Alamu jawab. Anak masih menahan-nahan diri. Ustaz Lukman, Ustaz Muhammad Al-Tegur. Ketika berbicara pasal TPA, Al-Tegur. Anak besar. Dan anak berharap, ya Allah, Abu Ghafur walaupun misalkan, walaupun anak tidak nuntut. Cuma seorang yang Masya Allah itu, membalas kebaikan itu dengan kebaikan, gitu kan. Membahas kebaikan itu dengan kebaikan. Anak Mas Abdul Ghafur tidak pernah memikirkan kebaikan-kebaikan anak. Katanya seperti itu. Dengan apa? Dengan dibikin gambaran-gambaran seperti tadi. Itu Abdul Ghafur tidak paham tentang anak berusaha mempermasalahkan mendudukkan masalah Erdogan. Oh, banyak nggak paham. Orang yang seperti ini kan apakah pantas? Pantas untuk memegang dakwah. Pantas. Anda tidak akan tidur. Anda tidak akan tidur.